yang berdua. Kerjaanku menghibur kalian. Panggung ke panggung, ku selalu bernyanyi demi untuk sesuatu misi. Orang bilang ku seorang pemimpi, angan-anganku terlalu tinggi. Susah setingkat, wis biasa rezeki jodoh mati ono jatah itu.